بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Saudara saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kehidupan yang sekarang ini kita laksanakan dan kita habiskan merupakan satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang menipu. Senda gurau, main-main, dan cobaan yang penuh dengan fitnah dan rintangan. Maka barang siapa yang tidak waspada, maka dia akan tergelincir di dalam fitnah dunia itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya agar tidak tergelincir di dalam kehidupan dunia ini di dalam surat Al-Hadid ayat 20. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan, senda gurau, perhiasan, dan berbangga-banggaan serta bermewah-mewahan di dalam masalah harta dan senang terhadap anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam ayat yang lainnya, wa'lamu annamal hayatud dunya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya anak kalian, harta kalian fitnah. Artinya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat ini, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak dan harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. Fata Morgana yang kita alami di dunia ini, tipuan-tipuan yang mungkin bertubi-tubi datang mendera kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wahai Muhammad, berilah contoh kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia itu kayak apa sih? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian bercampur dengan bumi, artinya menyirami bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hijau ranu, sebagian tumbuh-tumbuhan itu membuahkan satu buah yang bagus, sebagian yang lainnya tidak membuahkan apa-apa, bahkan hanya menjadi kayu bakar. Fa asbaha hasyiman tadruhu riyah, tiba-tiba tumbuh-tumbuhan yang baru saja disiram oleh air yang hijau ranu itu kekeringan tiba-tiba. Itulah sifat dari dunia. Yang mungkin sementara ini kita memiliki banyak harta, memiliki banyak mobil, memiliki banyak rumah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan tiba-tiba rumah kita, mobil kita, harta kita, semuanya akan ludes. Maka sifat dunia itu cuma ada dua. Kalau tidak meninggal dunia atau dunia meninggalkan kita. Artinya meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau TV yang kita beli, mobil yang kita beli, diambil pencuri. Ini namanya dunia meninggalkan kita. Maka kalau kita tidak hati-hati mensikapi ini, hadirin sekalian, tertipu. Coba kita lihat orang yang sekarang ini tergila-gila dan ambisi mengumpulkan harta. Berapa sih dia hidup di dunia ini? Paling banter cuma 60 tahun. Subhanallah, di antara mereka seakan-akan mau hidup 1000 tahun, mengumpulkan mobil puluhan, rumah di mana-mana. Padahal orang yang sekarang ini memiliki mercy, pergi ke kuburan kagak diantar oleh mercy. Paling banter orang yang kaya, orang yang memiliki harta model apapun, umpamanya terkaya di Indonesia, dia paling banter diantri oleh ambulan. Gak bakal itu mercy akan berangkat ke kuburan. Sehingga saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, sikap yang benar di dalam mensikapi kehidupan tidak lain adalah ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini tetap tempat cocok tanam akhirat. Artinya barang siapa yang sekarang ini menanam buah kebaikan, dia akan memetiknya juga. Dan siapa yang menanamkan buah keburukan, dia akan juga memetiknya. Sejalan dengan firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang sekarang ini berbuat kebaikan, amal soleh, mengumpulkan bekal-bekal kebaikan nanti untuk bertemu kepada Allah, maka Allah akan membalasnya juga. Barang siapa sebaliknya yang ditanam di dunia ini berupa amalan-amalan yang buruk, kemaksiatan, maka Allah juga akan memperlihatkan, menampakkan, dan membalasnya. Ini di dalam pepatah Arab bunyinya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan perbuatan. Maka bagaimana sekarang ini kita menjadikan kehidupan kita yang sementara ini nilainya adalah ibadah. Artinya kita sekarang ini mencari nafkah untuk ibadah. Belajar juga untuk ibadah. Apa saja yang kita lakukan ini semuanya untuk ibadah. Apalagi kalau kita membaca definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah al-ibadah. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, zahir dan batin. Maka Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebetulnya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Coba kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat yang telah menciptakan kematian, kehidupan, agar menguji, agar mencoba kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan dan menafsiri ayat ahsanu amala adalah orang yang paling benar dan paling ikhlas amalnya. Maka tuntutan utama ketika kita beramal soleh, bagaimana amal soleh itu diterima oleh Allah? Syaratnya harus memenuhi dua, benar dan ikhlas. Maka siapa yang sekarang beramal benar tok tidak ikhlas, dia tidak akan diterima oleh Allah. Dan barang siapa ikhlas saja tidak benar, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, Kalau kita memandang, memikirkan, serta merenung, memang kehidupan ini banyak rintangannya, banyak cobaannya. Itu tidak hanya dialami oleh orang yang ahli ibadah saja dan tidak dialami oleh orang-orang yang sekarang ini dekat kepada Allah. Semua orang, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang laki ataupun perempuan, semuanya kena. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, ثَمَانِيَةٌ تَجْرِي عَلَى الْمَرْءِ دَائِمًا فَلَا بُدَّ أَنَّ الْمَرْءَ يَلْقَى الثَّمَانِيَةِ سُرُورٌ وَحُزْنٌ وَاسْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ وَيُسْرٌ وَعُسْرٌ ثُمَّ سُقْمٌ وَعَافِيَةٌ. Artinya hadirin sekalian, orang yang hidup dan selagi dia masih hidup akan menemui 8 hal. Tidak boleh tidak pasti menemui 8. Yang pertama, terkadang hidup ini diwarnai dengan kegembiraan yang juga kadang-kadang dipenuhi dengan kegelisahan. Artinya, gembira dan gelisah ini selalu mengiringi orang. Barang siapa yang sekarang ini menginginkan di dalam kehidupan ini penuh dengan kegembiraan dan terus gembira, ini adalah kehidupan sandiwara. Kalau mau seperti itu, bikin sinetron saja. Maka barang siapa yang sekarang ini hidup di dunia dan dia menginjakkan bumi ini, maka dia pasti menemui yang namanya gembira atau sedih. Yang keduanya hadirin sekalian, istima'un wa furqatun. Kadang-kadang kehidupan ini yang kita lalui, ada saat-saat kita berkumpul, ada kadang-kadang saat kita berpisah. Perpisahan, pertemuan dan perpisahan ini pasti dialami oleh semua orang. Tidak boleh tidak. Maka barang siapa yang sekarang ini tidak mau berpisah, jangan ketemu. Barang siapa yang sekarang ini tidak menginginkan perpisahan, maka jangan melakukan pertemuan. Barang siapa yang sekarang ini sudah kadung, sudah mencanangkan pertemuan, maka hendaknya siap-siap untuk berpisah. Apalagi hadirin sekalian, manusia ini tidak boleh tidak pasti akan dipisah oleh kematian. Semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariku." Cintailah siapa saja yang kau senangi, suatu ketika akan berpisah. Kalau tidak dipisah oleh zaman, oleh tempat, dia akan dipisah oleh kematian. Maka bekal yang terbaik untuk menyambut kematian hadirin sekalian, sebagaimana pesan penyair, "Tazawwad bit-tuqa fa innaka la tadri." Idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan. Siapa yang jamin sekarang ini kalau sudah malam datang umurmu sampai pagi? Wa kam min salimin mata bighairi illatin wa kam min sakimin 'asha hinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sekarang ini sehat wal afiat mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak sekarang ini pemuda sehat wal afiat segar bugar sore dan pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Masya Allah hadirin sekalian, ada cerita yang nyata dan fakta. Pernah ada seorang pemuda jalan-jalan pada pagi hari. Ternyata pada pagi hari itu jalan-jalannya harus melewati seorang penjual kain kafan. Seorang pemuda yang baik, ketika lewat selalu tegur sapa, maka ketika itu pun menegur tukang kain kafan. "Pak, lagi ngapain, Pak?" "Ini kali aja nanti sore ada yang beli kain kafan. Gunting-gunting." Subhanallah hadirin sekalian, ternyata pada sore harinya yang dibelikan kain kafan adalah yang nyapa pada pagi hari tadi itu. Subhanallah. Kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Masing-masing orang hadirin sekalian sibuk dengan urusan keluarganya, kematian lebih dekat daripada terumpah sandalnya. Maka di sini tidak ada kata lain kecuali tazawwad bit-tuqa. Bagaimana di dalam kehidupan yang sementara ini berbekal dengan ketakwaan. Kalau kita berbicara masalah takwa hadirin sekalian, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa sih yang dimaksud takwa? Karena yang bertanya adalah Amirul Mukminin, maka beliau menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Wahai Tuan Umar, bagaimana Tuan kalau sekarang ini berjalan di semak belukar, rumputnya sangat hijau, kemudian di bawah rumput itu ada duri-duri tajam? Katanya Umar menjawab dengan tegas, kalau begitu saya akan jalan hati-hati. Itulah takwa, wahai Tuan Umar. Artinya hadirin sekalian, takwa itu adalah membuahkan sikap hati-hati di dalam kehidupan dunia. Kalau kita sekarang berbicara masalah durinya hutan, kita tahu semuanya, akan tetapi durinya Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti hadirin sekalian, orang yang sekarang ini bertakwa di dalam kehidupan dunia ini jangan sampai nginjek durinya Allah. Artinya jangan sampai nginjek apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang muttaqin, orang yang sekarang ini menyimpan takwa di dalam hatinya, hidup selalu hati-hati. Berbicara hati-hati, makan juga hati-hati, bekerja juga hati-hati, berteman juga hati-hati. Ini semuanya cerminan daripada takwa. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah ibn Umar. Pernah pada suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan sama Abdullah ibn Umar. Sambil memegang pundaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang terasing. Artinya orang yang merasa asing hidup, hadirin sekalian, yang dirindukan adalah kampung halamannya. Bagaimana saya sekarang ini secepatnya bisa pulang kampung? Bagaimana saya sekarang ini cepat-cepat ketemu orang-orang yang akrab dengan saya? Tidak lain teman orang mukmin adalah teman mukmin yang sejati nanti di akhirat. Maka hidup di dunia ini selalu terasing dan selalu merasa asing. Dianggap tempat ini adalah tempat bukan selama-lamanya. Aw'abiru sabilin, atau orang yang sedang merantau. Kalau kita lihat orang yang merantau di Jakarta, hadirin sekalian, sikap utamanya, yang penting saya ini bagaimana nanti pulang kampung membawa duit banyak, kalau bisa nyetir mobil yang bagus, mewah, dan rumahnya nanti di kampung dibangun yang bagus. Dan kalau bisa hidup di Jakarta ini, umpamanya kalau dia merantau di Jakarta, makan pun pas-pasan, pakaian pun serba tidak terlalu memaksa, ya, pokoknya yang ada ajalah. Ini adalah tampilan orang yang merantau. Maka orang mukmin kalau sekarang ini hidup di dunia seakan-akan dia sedang merantau, maka dia akan hidup sederhana, qanaah, tidak memperbanyak harta benda di dunia ini. Tetapi bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya nanti kalau pulang kampung? Tidak ada lain kampung halaman yang kekal adalah akhirat. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini, orang yang mukmin hidup seperti ini, digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjara orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Artinya hadirin sekalian, saya katakan penjara, dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga penjara. Artinya begini, biarpun orang mukmin sekarang ini rumahnya mewah, mobilnya banyak, kekayaannya di mana-mana, itu nanti dibanding surga masih penjara. Ini bagi orang mukmin. Adapun bagi orang kafir, biarpun sekarang ini rumahnya miring di Kali Ciliwung, nyamuknya banyak, listriknya banyak, itu surga nanti dibanding di akhirat neraka. Makanya hadirin sekalian, ini di antara makna hadis itu. Di antara ulama ada yang mengartikan hadis ini kehidupan mukmin yang serba ini terikat oleh aturan-aturan agama. Di dalam mencari makan harus memperhatikan halal haram. Di dalam bertindak dan berbuat harus memperhatikan antara hak dengan yang batil. Serba terbatas, serba terikat, seakan-akan penjara. Wallahu a'lam bisawab, dua-duanya ini sama dan dua-duanya sesuai dengan arti hadis tersebut. Maka di sini ada orang yang mengumpamakan kehidupan dunia dibanding nanti di akhirat itu kayak mimpi, hadirin sekalian. Di antara orang atau sebagian orang yang tidur itu ada yang tidur di kasur yang empuk, mungkin di hotel yang mewah berbintang 3 atau 4, ngimpinya makan sate atau nikah. Ini enak. Ini adalah ibarat orang yang sekarang ini di dunia kaya, fasilitas kehidupan serba ada, namun dia bisa ibadah, tekun dan taat serta dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, ada orang yang sekarang ini tidur di emperan toko, kalau bangun disiram air, tapi alhamdulillah juga mimpinya makan sate. Nah, ini enak, ya. Apalagi makan sate setelah itu nikah, ya. Ini ibaratnya orang yang hidup di dunianya serba pas-pasan. Ya mungkin apel enggak pernah makan, buah pir juga enggak pernah makan, nyate mungkin setahun sekali, kalau enggak Idul Adha enggak akan nyate, tapi alhamdulillah nanti di akhirat ada harapan. Bisa makan satenya surga, bisa makan apelnya surga, bisa makan menikmati buah-buahan nanti yang ada di surga. Kemudian yang ketiganya, hadirin sekalian, ada orang yang hidup di dunia ini tidur di tempat yang empuk, di kamar yang mewah, mungkin di hotel yang berbintang, tetapi ngimpinya dikejar-kejar anjing. Ini adalah ibarat orang yang kaya raya, namun tidak pernah sempat ibadah dan tidak pernah memperhatikan kekayaannya harus dizakati. Dan tidak pernah memperhatikan fakir miskin, jauh dari Allah, jauh dari agama Islam. Ini umpama orang yang sekarang ini hidup, tidur di kasur yang empuk, mungkin di hotel yang mewah, ternyata ngimpinya dikejar-kejar anjing, nanti kembali di hadapan Allah. Bukan masuk surga tetapi masuk neraka. Disitulah dikebuki oleh malaikat Malik. Adapun yang keempat, hadirin sekalian, na'udzubillah min dalik wa nas'alullahal afiyah. Ada orang sudah tidurnya di emperan toko. Bangunnya kalau enggak disiram air enggak bangun. Ternyata ngimpinya dikejar anjing. Ini ibaratnya orang yang di dalam kehidupan dunia pakaian enggak pernah ganti, makanan enggak pernah makan nikmat. Ibaratnya saya katakan tadi, rumahnya di pinggir kali. Kemudian nyamuknya banyak, listriknya nitip, enggak pernah sholat. Mau apa dia? Ini jelas, hadirin sekalian, sangat disayangkan. Di dunia enggak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia, ngerasain naik mobil, kalau enggak angkot enggak naik. Ternyata, hadirin sekalian, nanti di akhirat juga tidak bisa menikmati kendaraan di akhirat. Di dunia juga tidak pernah masuk ke warung-warung atau ke restoran-restoran yang mewah, ya. Makanan yang enak tidak pernah, paling banter ketemu sambal. Ya, kalau sekarang ini masak juga paling banter teri. Ternyata hadirin sekalian, di akhirat teri aja enggak dapat. Dapatnya cuma neraka. Ini semua adalah orang-orang yang tidak mau ibadah, jauh dari Allah dan banyak membangkang serta menentang Allah di dunia. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari situ. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekarang konsep ketenangan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsep kebahagiaan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Aba Dzarrin, atara kathratul mal huwal ghani, apakah orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Terus kemudian Abu Dzar mengatakan, na'am ya Rasulullah, atara annal faqra an qillatil mal, adakah kamu memandang wahai Abu Dzar Orang miskin itu karena sedikitnya harta. Na'am ya Rasulullah. Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meluruskan juga sambil mengajari. Ini Abu Dzar, beliau mengatakan, innal ghina ghinan nafsi wa innal ghina ghinal qalbi wa innal faqra faqral qalbi. Sesungguhnya kaya adalah kaya hati dan sesungguhnya miskin adalah miskin hati. Artinya hadirin sekalian, walaupun sekarang ini kita memiliki fasilitas hidup yang banyak sekali, walaupun kita sekarang ini kaya raya, kalau hatinya ini merasa miskin terus, maka tidak pernah kaya dan tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua orang, kalau kita lihat gajinya sama mungkin lebih rendah yang satunya. Kalau kita lihat satunya rumahnya ngontrak, yang satunya sudah memiliki rumah sendiri. Tetapi hadirin sekalian, yang gajinya lebih sedikit, yang rumahnya ngontrak ini lebih tenang. Bahkan ada orang yang pernah melapor ke saya, Pak Ustadz, saya ini sebetulnya punya gaji gede, istri juga gede. Tetapi kenapa kebahagiaan ini ngalahin satpam? Satpam cuma gajinya 350 atau 400. Masya Allah, jalan bisa bareng, mesraan juga bisa, kadang-kadang gandengan itu bareng bisa. Kenapa sekarang ini saya gajinya gede tidak bisa menikmati kehidupan seperti itu? Ini menunjukkan hadirin sekalian, kebahagiaan dan kekayaan itu letaknya bukan di harta, akan tetapi di hati. Maka bagaimana sekarang kita itu mensikapi harta itu sendiri? Tidak lain adalah berkaitan dengan manajemen hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan satu konsep-konsep, dan Rasul juga telah memberikan satu resep-resep bagaimana kita bisa hidup berbahagia. Coba mari kita dengarkan bersama-sama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia ini menjadi konsentrasi utamanya, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Barang siapa yang sekarang ini menjadikan dunia tujuan utamanya, konsentrasi utama, maka Allah akan menjadikan perkaranya ini pecah berantakan, perkaranya ini berserakan. Bahkan mungkin semakin lama semakin bukan dia itu bisa menyelesaikan kerjaan, tetapi semakin lama semakin ruwet urusannya. Dan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba alaih. Dan tidak datang dunia kecuali telah ditakdirkan kepadanya. Artinya kalau sekarang jatah rezekinya hari ini adalah 50 ribu, maka tidak akan lebih dari itu. Maka pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil nyawa seseorang sebelum dipenuhi rezekinya. Artinya hadirin sekalian, Allah tidak akan mengurangi rezeki kita sedikit pun. Allah tidak akan mengambil nyawa kita sementara rezeki kita kurang 5 rupiah atau 1 rupiah. Maka jangan kita gundah, jangan kita resah. Karena sekarang Allah Subhanahu wa taala belum menentukan nasib bagus buat kita. Dilanjutkan hadirin sekalian, wa man kanatil akhiratu niyatuhu. Barang siapa yang sekarang ini akhirat tujuan utamanya. Jama'allahu lahu syamlahu, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan mengumpulkan urusannya. Artinya masalah-masalah yang sekarang ini berserakan, duit yang dibawa orang balik sendiri, urusan yang sekarang berantakan ini akan ditata dirajut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fil qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun, dan dunia itu datang kepadanya dengan sendirinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, bagaimana sekarang ini kita bisa meresapi menghayati firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sekarang ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan. Semua kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Ini cara kita hidup. Ini cara yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mensikapi hidup ini. Maka jangan sekali-kali hadirin sekalian mengukur senang tidaknya Allah itu di dalam masalah urusan dunia. Dan jangan juga kita mengukur diterima tidaknya ibadah kita itu karena masalah dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun sekarang ini sebagian manusia menganggap ketika dia dicoba oleh Allah, rizkinya lancar, harta bendanya banyak, maka dia bilang Allah sayang sama saya. Kemudian di dalam ayat itu dilanjutkan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba seret rezekinya, jabatannya juga diambil oleh Allah, intinya hadirin sekalian mencari duit serba sulit, mencari kekayaan serba sulit, bahasanya ibaratnya lalat aja kagak mau dekat, maka dia bilang Allah tidak sayang sama saya. Padahal hadirin sekalian, sayang tidaknya Allah kepada kita tidak dilihat dari sisi harta benda yang kita miliki. Maka kita tidak boleh bilang, saya ini sholat terus, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada saya, tidak memberikan harta kepada saya. Bahkan orang yang tidak sholat tetangga saya depan ini hartanya semakin banyak, hartanya melimpah ruah, tidak boleh. Karena kita ibadah ini bukan tukar guling. Kita ibadah ini bukan mencari balasan di dunia ini, akan tetapi balasan nanti di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencintai salah seorang kaum itu semakin banyak dicoba. Artinya hadirin sekalian, semakin Allah itu senang terhadap kaum itu, maka Allah Subhanahu wa taala semakin sering mencobanya. Maka ujian yang kita alami di dalam rangka menegakkan ibadah, ujian yang kita alami di dalam rangka menegakkan ketaatan ini, anggaplah itu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan tingkatan surga kita, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Ibaratnya sekarang hadirin sekalian, orang sekolah itu kalau tidak ada ujian tidak akan bisa naik kelas. Kalau tidak ada ujian, tidak akan bisa kita mengetahui mana yang the best, mana yang bintang kelas, mana yang goblok, semuanya sama pinternya. Oleh karena itu, dengan adanya ujian, kita mengetahui, oh ini yang bagus, ini yang cerdas, ini yang bintang kelas. Maka ujian yang kita terima di dunia ini tidak lain di dalam rangka untuk meningkatkan surga kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu tidak ada kata yang paling tepat untuk supaya kita lebih tenteram, lebih tenang, dan lebih enak hidup di dunia ini. Kita nikmati dunia ini. Subhanallah hadirin sekalian, kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, sedih itu pun nikmat. Kesengsaraan yang sekarang ini dialami dalam rangka ibadah itu merupakan suatu kebahagiaan. Saya sering mengumpamakan, apakah orang yang bahagia itu tidak pernah mengalami kesedihan di dunia? Tidak. Tetapi kesedihan orang mukmin di dunia ini, ibaratnya nanti di akhirat hadirin sekalian, seperti orang nonton permainan. Saking asyiknya nonton permainan, tegang sekali, maka di saat tegang melihat permainan itu, diantem botol Pepsi dari belakang juga tak terasa. Karena asyiknya melihat tontonan itu. Paling banter nanti udahlah, nanti urusan belakang, awas lo nanti. Coba kalau orang tersebut sedang tidak asik, maka digigit nyamuk pun terasa. Itulah hadirin sekalian. Kesedihan, penderitaan yang dialami oleh orang Islam, orang mukmin di dunia ini, harapan-harapan nanti yang akan didapat di akhirat, harapan-harapan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyik melihat asyik kita melihat angan ini, melihat balasan-balasan tersebut. Asyik kita merenungkan balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan penderitaan-penderitaan itu semuanya. Dianggap kecil. Maka sekarang kalau kita lihat, Masya Allah hadirin sekalian, ada orang yang sekarang ini rela kehilangan nyawa, bahkan peras keringat banting tulang, tidak tahu malam, tidak tahu siang, untuk cari duit karena senang duit. Asyik. Asyiknya mencari duit itu melupakan kesengsaraan, kegelisahan, dan penderitaan itu. Sampai resiko yang paling mahal, yaitu kehilangan nyawa, dia akan laksanakan juga. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, berarti kalau kita mencari konsep kebahagiaan dan mengatakan siapa sih orang yang paling berbahagia, tidak lain adalah orang mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa in asabathu as-sara'u fa syakara fa kana lahu khair. Wa in asabathu ad-dharra'u fa sabara fa kana lahu khair." Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Semua urusannya bagus, tidak ada yang baik. Kalau tertimpa nikmat, kalau mendapatkan satu kenikmatan kemudian dia syukur, baiklah buatnya. Dan ketika dia tertimpa musibah kemudian dia bisa sabar, maka baik buatnya. Artinya hadirin sekalian, tidak ada orang yang susah senang, susah gembira mendapatkan pahala kecuali orang-orang mukmin saja. Oleh karena itu di sini ada riwayat dari Hatim Al-A'sam. Pernah beliau ditanya, bagaimana sih sekarang ini konsep hidup bahagia ini? Dia mengatakan, tidak akan seseorang mendapatkan kehidupan bahagia kecuali telah merealisasikan tawakal. Bagaimana bisa seperti itu? Dia menjawab, bagaimana kita ini tidak bertawakal? Kalau sekarang kita mengetahui bahwa rezeki yang telah dijatahkan kepada kita tidak akan diambil oleh orang lain, maka menjadi tenang hati kita. Kalau sekarang ini ajal bisa datang tiba-tiba, saya akan siap menyongsongnya. Dan kemudian yang ketiga, kalau amal solehku tidak akan bisa dikerjakan oleh orang lain, kenapa saya tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakan? Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa setiap saat kita dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah hadirin sekalian, kita bertawakal kepada Allah. Kita menyelesaikan hidup di dunia ini dengan ketawakalan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudariku, ikhwani rahimakumullah. Di sini ada ucapan baik dari Ali bin Abi Thalib. Pernah dia berwasiat, "Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini semakin lama semakin berlalu. Dan kemudian kehidupan akhirat semakin lama semakin mendekat. Dan kedua-duanya ini memiliki keturunan. Maka jadilah kalian ini keturunan akhirat dan jangan menjadi anak keturunan dunia." Artinya menjadi abdud dunia. Menghambakan di dunia ini menjadi hamba syahwat, menjadi hamba dunia, dan bahkan menjadi hamba syaitan. Maka beliau meneruskan, sesungguhnya saat ini kesempatan untuk beramal tidak ada hisab, dan nanti tidak ada kesempatan untuk beramal, hanya ada hisab. Maka sekarang hadirin sekalian, mumpung kita memiliki kesempatan beramal secara ini leluasa, mumpung kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, maka seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal, untuk mengumpulkan pahala, untuk mengumpulkan amal soleh, sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, amal yang soleh. Dan pada saat itulah hadirin sekalian, tidak ada yang bermanfaat buat manusia kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat itu, hadirin sekalian, tidak ada manfaat anak harta yang kita kumpulkan kecuali orang yang bisa datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Selamat artinya selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari nifak, selamat dari penyakit-penyakit hati, di antaranya adalah dengki, hasud dan yang lainnya, atau sombong. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jika sekarang ini kebahagiaan merupakan cita-cita semua orang, dan tadi kita sudah bahas secara panjang lebar inti daripada kebahagiaan, bagaimana sekarang ini seorang muslim mengetahui fungsi hatinya dan seorang fungsi agamanya? Saya sering mengatakan, kalau seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita mengetahui fungsi tangan kita, kalau seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita mengetahui fungsi mata dan kaki kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kebanyakan kan kita sering mengetahui fungsi tangan kita, sering kita mengenali fungsi kaki kita, bahkan kita hafal sekali fungsi mata kita, akan tetapi kita tidak mengenali fungsi hati kita. Sehingga menjadi orang yang sengsara, menginginkan suatu kebahagiaan, akan tetapi yang didapati adalah malapetaka. Pun juga saya sering mengatakan, kalau seandainya kita mengetahui fungsi Islam sebagaimana kita mengetahui fungsinya matahari, kalau seandainya kita mengetahui fungsinya Islam sebagaimana kita mengetahui fungsinya udara, cahaya, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan dan menjadi orang yang soleh, serta di akhir nanti kita akan mendapatkan surga. Namun pada kenyataannya, sering kita mengetahui fungsinya udara, sering kita hafal mengetahui fungsinya matahari, kita sering mengetahui fungsinya air, tetapi kurang mengetahui, bahkan tidak mengetahui sama sekali fungsinya Islam. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran ini? Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, berarti syarat mutlak untuk supaya kita hidup berbahagia tidak lain harus mengenali fungsi hati kita dan juga fungsi Islam. Antara fungsi hati dengan fungsi Islam kalau sudah bertemu, maka kebahagiaan yang hakiki bisa diraih oleh semua orang. Maka banyak orang yang sekarang ini mengalami kenistaan hidup, bahkan mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan yang lainnya. Ini semuanya awalnya tidak mengenali fungsi hati dia dan juga tidak mengenali fungsi Islam. Maka dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Maka orang yang tidak tahu ceritanya setelah mati nanti ada apa, maka nekat mati. Yang kedua, hadirin sekalian, orang yang tidak percaya takdir. Maka orang yang tidak percaya takdir suka gampang bunuh diri atau menganggap nyawa itu murah. Yang selanjutnya, ketiga, hadirin sekalian, orang yang berharap ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedua ini buruk, tercela, yang ketiganya adalah terpuji. Maka tingkah laku orang yang sekarang ini berharap ketemu Allah, maka dia selalu dan selalu siap meninggal dunia, bahkan kematian merupakan suatu hal yang nikmat. Maka dikatakan di dalam masalah ini bahwa kematian merupakan suatu hal yang nikmat buat orang-orang yang mukmin, banyak sekali di athar-athar para ulama. Maka barang siapa yang sekarang ini pingin berharap ketemu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita semuanya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, pertemuan penuh dengan kemesraan, pertemuan penuh dengan kecintaan dan diridhai oleh Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah. Berarti di sini, hadirin sekalian, syarat mutlak untuk supaya kita bertemu dengan Allah bahagia, hati tenang, dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kita mengumpulkan di dunia ini amal soleh, kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas menurut pandangan Islam adalah orang yang sekarang ini mau mengevaluasi dirinya dan mengumpulkan bekal-bekal untuk setelah kematian. Berarti orang yang paling bodoh adalah orang yang sekarang ini melupakan amal kebaikan, melupakan bekal-bekal nanti di akhirat. Sehingga orang seperti ini, hadirin sekalian, disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Innallaha yubghidhu kulla ja'uriyyin jawwad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil laili wa himarin bin nahar, alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah." Hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah sangat benci orang yang dungu lagi kasar, layak karena tidak punya ilmu. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Orang kalau sudah dungu, kasar, enggak punya ilmu, maka suaranya paling kenceng adalah di pasar. Wajifanin bil laili, bangkai di siang hari, ini di malam hari. Kerjanya setiap malam cuma ngorok, tidur, tidak ada aktivitas tahajud, tidak ada aktivitas membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah atau munajat, mengeluhkan masalah-masalahnya kepada Allah di malam hari, di saat manusia terlelap tidur. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Kalau kita mengetahui keledai, yang banyak adalah di Arab sana. Yang namanya keledai, kerjaan utamanya adalah siang ngangkut kurma, pagi ngangkut kurma, sore nanti tidur. Itu aja keledai. Maka tidak ada aktivitas ibadah, tidak ada aktivitas ngaji. Yang namanya keledai juga tidak pernah dengar azan itu. Ternyata hadirin sekalian, sebagian manusia zaman sekarang ini mentalnya ada yang mirip dengan keledai, bahkan lebih ngenas daripada keledai. Ada azan enggak dengar, ibadah tidak pernah, tiap hari kerjaannya cuma ngangkut dunia. Ke utara, ke selatan, ngalor ngidul, ibaratnya yang diurusin cuma dunia. Allah sama sekali rupa. Na'udzubillah min dzalik. Gilirannya orang seperti ini, hadirin sekalian, alimin bi amri dunya, sangat cerdas, sangat pandai di dalam masalah ngurusin dunia. Wajahilin bi amril akhirah, sangat bodoh di dalam masalah urusan akhirat. Masya Allah, hadirin sekalian, ini cerita walaupun dianggap mengada-ada, mungkin didengar lucu. Ada orang yang sekarang ini titelnya S1, bahkan S2, sholat Jumat aja tanya, "Pak, sholat Jumat itu harinya apa?" Masya Allah. Ini saking apanya, orang muslim sampai hari Jumat aja tidak tahu waktunya. Bahkan kalau kita sekarang bertanya kepada sebagian seorang muslim, hadirin sekalian, tentang masalah agama-agama yang remeh, tentang masalah agama-agama yang ringan, "Pak, sebutkan rukun sholat itu ada berapa?" Belum tentu semuanya hafal dan menjelaskan dengan baik. Apalagi kalau kita suruh menyebutkan dalil-dalilnya, "Pak, sebutkan dalilnya ruku." Apalagi. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, betapa jauhnya umat sekarang ini dari ajaran agama, dan ini dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana dia mencita-citakan kebahagiaan, pingin bahagia di dunia dan nanti selama di akhirat, dia tidak mengenali fungsi Islam. Maka saran saya bagi siapa saja yang sekarang ini sudah membiasakan berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah," hendaknya direalisasikan di dalam perbuatannya. Kalau saya sekarang ini di dunia pingin baik, di dunia ini pingin bahagia, nanti di akhirat juga kita menginginkan kebahagiaan, hendaknya di sini ada buktinya, ada realisasinya. Tidak lain, pertama, kita membenahi hati kita, yang keduanya kita mengenal fungsi Islam. Dan tidak ada cara lain untuk mengenali fungsi Islam kecuali kita harus intensif, serius mempelajari agama Allah melalui Al-Quran dan hadis. Pertama kita kenali bacaannya, kemudian kita tadabbur dengan mempelajari tafsirnya, lalu kita imani dan kita amalkan. Sehingga ini Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsiri, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini, kaumku ini sudah menganggap Al-Quran ini suatu yang ditinggalkan." Katanya Ibnu Katsir, "Sesuatu yang ditinggalkan tidak mau membaca. Mau membaca tidak mau merenungkan, mau membaca tidak mau menit, mau membaca mau merenungkan tidak mau mengimani, mau membaca mau merenungkan tidak ini, mau mengimani tetapi tidak mau mengamalkan." Ini semuanya masuk kepada mahjura. Apalagi sekarang ini hadirin sekalian, sebagian umat Islam sampai saat ini ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia akan mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana dia akan mengenal fungsi Islam? Sementara fungsi Islam itu bisa dikenali hanya dari Al-Quran. Yang keduanya adalah mempelajari sunnah. Mengenal sunnah dari dekat. Artinya dari mulai kita mengenali perbedaan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Kemudian yang sahih kita amalkan, yang dhaif kita hindari. Lalu kita mencoba untuk dikit demi sedikit mengamalkan sunnah yang mudah. Kemudian setelah itu dan seterusnya. Dengan demikian hadirin sekalian, kebahagiaan yang kita cita-citakan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terkabulkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali doa ini, berdoa ini. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dan sering sekali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, secercah cahaya yang mungkin datang dari Al-Qur'an dan hadis, kebenarannya fakta dan nyata, mari kita amalkan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu dari pribadi saya dan dari nafsu saya dan mungkin gangguan serta godaan syaitan, mohon dimaafkan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته